pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita. Ulas baru aku mati rosso, tapi kok kowe si orang rumongso, tangkap bodoh kau yang orang duwe duso. Aku rasa nang kowe, aku cengkel nang kowe, wis bosan kowe ngomong sorry sorry. Masya kowe ganteng aku orang ketone, yen kowe ngambol aku ya orang bingung. Tresno ku lontor koro-koro awakmu, wis sering lukai hati. Tak akoni kowe kuwi kuat mental, tak pamelas iku sing mau gawe modal. Ben ketok malas si aku iso nyepuro. Nyepuro, nyepuro, yeah. Iya, mau pikir aku iki orang normal. Saiki aku wis ora iso sabar, malah nuli wajahmu pengen tak jaga. Benci aku benci karo awakmu, suwi karo kowe aku tadi tambah kurung. Dan